بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قال ربنا عزكم الله، perkara yang maklum di kalangan kita kaum muslimin, secara khusus thullabul ilm ahlus sunnati wal jamaah salafiyyin, bahwasanya syahrul ramadan dikenal di antaranya dengan sebutan syahrul quran, dikarenakan padanya diturunkan Al-Qur'an. Tepatnya diturunkan pada malam Qadar, sebagaimana nas Al-Qur'anul Karim. Juga dikarenakan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberikan contoh untuk umatnya. Ketika Ramadan, beliau terbiasa melakukan tadarus Al-Qur'an, melakukan mudarasatul Qur'an dengan Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang diberitakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau melakukan mudarasatul Qur'an dengan Malaikat Jibril setiap malam. Dan di akhir-akhir kehidupan beliau, di tahun terakhir masa kehidupan beliau, beliau menghatamkan Al-Quran dua kali. Itu menunjukkan bahwasanya Ramadan diisi oleh Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Sebab menganjurkannya kepada umatnya untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan Al-Quran. Ikhwanuddina azzakumullah, perkara yang ma'ruf di kalangan kita tentang masalah fadilah tilawatul Quran, baik itu di luar Ramadan, terlebih ketika Ramadan, sangat besar pahalanya. Satu kebaikan diganjar 10 kali lipat. Satu huruf, satu kebaikan diganjar 10 kali lipat, sampai kepada lipatan-lipatan yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka bagi dia satu pahala, ditulis bagi dia satu pahala. Al-hasanatu bi asri amsalha, satu kebaikan dengan 10 kali lipat. Beliau menekaskan dalam sabdanya, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun wal lam harfun wal mim harf, tetapi alif, saya katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya kita membaca alif lam mim sudah membaca 3 huruf. Satu huruf diganjar 10 kali lipatnya. Satu huruf satu kebaikan. Satu kebaikan diganjar 10 kali lipatnya. Berarti minimalnya ketika kita membaca alif lam mim sudah mendapatkan 30 kebaikan. Maka bagaimana kiranya kalau yang kita baca satu ayat yang padanya terdapat puluhan huruf, bagaimana kiranya yang kita baca satu surat yang padanya terdapat ratusan huruf, bagaimana kiranya yang kalau kita baca sekian surat, satu juz, sekian juz, yang tentu padanya terdapat ribuan huruf. Satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan diganjar minimalnya 10 kali lipat. Maka kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim barakallahu fikum, berarti ribuan kebaikan, puluhan ribu kebaikan, ratusan ribu kebaikan, bahkan mungkin jutaan kebaikan kita raih. Tergantung masing-masing kita seberapa kita membaca, tergantung keikhlasan kita dalam membacanya, dan tergantung muwafaqatu sunnah fi tilawatihi, sesuai dengan sunnah atau tidak dalam membaca Al-Qur'an Al-Karim. Perkara sangat ma'ruf, sangat masyhur di kalangan kita semuanya kaum muslimin, terutama thullabul ilm, terkait dengan masalah fadilah tilawatul Qur'an. Ikhwan fillah a'azzakumullah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah satu faedah, bahwasanya hikmah di balik bimbingan Rasulullah SAW untuk umat Islam selama Ramadan supaya memperbanyak tilawatul Quran, supaya memperbanyak tilawatul Quran ialah untuk upaya menjaga keimanan mereka, upaya menjaga keteguhan iman mereka, upaya menjaga keistiqomahan mereka di atas bimbingan agama yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu dipahami, sebab yang terbesar, sebab yang terbesar terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada kaum muslimin itu dikarenakan mereka menghajar Al-Quran, memboikot Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Ini sebab yang paling besar, yang paling utama. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Rasulnya alaihi salatu wassalam yang mengeluhkan kepada Allah Azza wa Jal tentang keadaan umatnya, keadaan kaumnya yang meninggalkan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya di Al-Furqan ayat yang ke-30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ar-Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura, ditinggalkan. Ini sifatnya orang-orang kafir. Sifatnya orang-orang kafir, kaum masing-masing anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Mereka meninggalkan kitab suci yang diturunkan kepada mereka, terutama Al-Qur'anul Karim. Menjadikan Al-Qur'an mahjura, ay matruka, ditinggalkan, disia-siakan. Ini ayat menerangkan kepada kita barakallahu fikum tentang tercelanya hajrul Qur'an. Tercelanya tindakan memboikot Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hajrul Qur'an itu dimulai dari hajru tilawatih. Dimulai dari meninggalkan tilawatul Qur'an. Ini awal mulanya. Dan nanti apabila tidak segera dia atasi, dan segera dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, tidak segera memperbaiki diri, akan muncul sekian banyak hajar yang lain terhadap Al-Qur'anul Karim. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid, ketika menjelaskan tentang ayat tadi, wa qala Rasulu ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Beliau mengatakan bahwasanya hajul Qur'an anwa', tindakan meninggalkan, menghajar, memboikot Al-Qur'an itu macam-macam. Yang pertama ialah hajru sama'ihi wal isra'i ilaihi wa hajru tilawatih. Ini langkah awal. Meninggalkan mendengarkan Al-Qur'an. Tidak mau memasang telinga untuk mendengarkan Al-Qur'an. Dan hajru tilawatih, menghajar tilawatul Qur'an, meninggalkan membaca Al-Qur'an. Ini awal. Menjauhkan Al-Qur'an, tidak mau memegang Al-Qur'an, tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak mau mendengarkan Al-Qur'an. Apabila ini semua diteruskan sama dia dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan kesehariannya, otomatis akan muncul setelah itu hajr yang kedua, yaitu hajrul amali fihi wal wuqufi inda halalihi wa haramih. Menghajr, meninggalkan, mengamalkan Al-Qur'an. Menghajar atau meninggalkan prinsip berhenti pada yang halal dan yang haram yang diterangkan dalam Al-Quran. Otomatis. Membaca saja tidak. Bagaimana mungkin dia tahu isi kandungannya? Bagaimana mungkin dia bisa mengamalkan isi kandungannya? Bagaimana mungkin dia bisa berhenti yang halal dikatakan halal, yang haram dikatakan haram? Tidak mungkin. Sana ifaratina azakumullah, ada sebagian kaum muslimin yang punya semangat untuk tilawatul Quran. Semangat untuk tilawatul Quran luar biasa di dalam tilawatul Quran. Tetapi barakallahu fikum, mereka hanya masuk pada semata-mata tilawatul Quran. Tidak masuk pada poin yang kedua, al-amalu bima fil Qur'an. Tidak mengamalkan isi kandungannya. Tilawahnya enggak dihajar. Tetapi amalannya dihajar. Membaca Al-Qur'an tetapi tidak memahami isi kandungannya. Membaca Al-Qur'an namun enggak paham mana yang halal, mana yang haram. Membaca Al-Qur'an namun enggak mengamalkan isi kandungannya. Ini pun juga demikian merupakan tanda-tanda penyimpangan seseorang. Sebagaimana antum perhatikan pada sekte Khawarij, mereka dikenal sebagai sebuah sekte yang begitu semangat dalam baca Al-Quran. yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarafihim. Mereka membaca Al-Qur'an namun enggak sama dengan urakan mereka. Hanya semata-mata membaca, enggak paham maknanya, barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga ialah hajru tahkimihi wa tahakumi ilaihi fi usulittini wa furu'ih. Menghajar, meninggalkan sikap tahkim kepada Al-Qur'an, berhukum kepada Al-Qur'an. Wa tahakum ilaihi, dan upaya-upaya untuk kembali pada hukum Al-Qur'an, baik dalam perkara usuluddin, prinsip-prinsip agama, atau dalam perkara ahkamuddin, hukum-hukum agama. Ini otomatis membaca tidak, mendengarkan tidak, bahkan memegang mushaf juga tidak. Otomatis mengamalkan juga tidak, mengerti mana yang haram, mana yang halal juga tidak. Otomatis pula dia tidak akan pernah mau bertahkim kepada Al-Qur'anul Karim. Dia akan pernah mau kembali pada hukum Qur'an terkait dengan prinsip-prinsip agamanya atau terkait dengan cabang-cabang agamanya. Barakallahu fikum. Apalagi terkait dengan tadabburul Qur'an, wa tafahumuhu, upaya mentadaburi Al-Quran, upaya memahami Al-Quran, upaya mengerti apa maksud kalamullah dalam Al-Quran. Ini jauh lagi barakallah. Kalau ini semua terjadi pada seseorang, maka yang ada pada dia ialah al-halak wal-riwayah, kehancuran dan penyimpangan. Kehancuran dan penyimpangan. Barakallahu fikum. Apalagi disertai dengan hajrus sunnah. Hajrus sunnah, dia menghajar sunnah Rasulullah SAW, meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, sunnah yang kita pahami bersama, fungsinya untuk menjelaskan Al-Quran, fungsinya untuk menjabarkan Al-Quran, fungsinya untuk menguraikan Al-Quran, untuk tafsir Al-Quran. Dia hajar juga, dia tinggalkan juga, tidak mau membacanya, tidak mau mentadaburinya, tidak mau mengkajinya, tidak mau mengamalkannya, tidak mau berhukum dengannya. Fal halakul halak. Maka yang terjadi pasti kebinasaan, dan kebinasaan al-riwayah wa balalah, penyimpangan dan kesesatan yang ada. Karena binaan sekumullah itu dampaknya bukan semata-mata penyimpangan selama di dunia, tapi dampaknya nanti sampai yaumul qiyamah. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nashuruhu yaumal qiyamati a'ma." قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. Allah mengatakan dan mengancam, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ, barang siapa yang berpaling dari zikirku. Zikri dimaknakan oleh para mufassirin dengan Al-Quran was-Sunnah. Barang siapa yang berpaling dari zikirku, berpaling dari Quran dan Sunnah, ancamannya fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dalam dunia ini, penyimpangan, kesesatan, kesempitan dunia ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di hari kiamat nanti kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Dia mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Aku dulu bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawm tunsa. Demikian itulah. Telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, lalu kamu tinggalkan ia, kamu lupakan ia. Maka begitu pula pada hari kamu tinggalkan, diabaikan. Mendapatkan ancaman dunia akhirat dikarenakan dia meninggalkan ayat-ayat Allah, dikarenakan dia berpaling dari zikir kepada Allah, berpaling dari Quran dan Sunnah. Al-I'rab rinciannya sama dengan hajar Quran tadi, berpaling dari membacanya, berpaling dari mendengarkannya, berpaling dari mentadaburinya, berpaling dari mengamalkan isi kandungannya, berpaling dari berhukum kepadanya. Ini semuanya al-i'rab. Ancamannya di dunia dia akan sesat, dia akan menyimpang, akan sempit kehidupannya, akan galau, akan risau, akan sumpuk kehidupan dia di dunia ini. Di hari kiamat mendapatkan taufik, penghinaan dari Allah Azza wa Jalla dengan dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Wallahu musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Kita tarik benang merahnya. Kenapa? Dikarenakan tidak pernah tilawatul Quran. Tidak pernah membaca Al-Qur'anul Karim. Sehingga khairan azakumullah terkait dengan syariat anjuran tilawatul Quran itu ternyata fungsinya bukan semata-mata untuk tadfirul ujur, bukan semata-mata untuk memperbanyak pahala satu huruf, satu kebaikan, satu kebaikan dilipatgandakan menjadi 10 kebaikan, bukan semata-mata itu. Tetapi lebih daripada itu ada hikmah besar di balik syariat ini. Dengan kaum muslimin biasa hidup dengan nuansa Al-Quran, dengan terbiasa memegang mushaf Al-Quran, dengan terbiasa membaca Al-Quran, selalu bersama dengan Al-Quran, maka sedikit demi sedikit dia akan terus mengalami proses yang berkelanjutan berupaya untuk mengkajinya, mentadaburinya, mengamalkannya, mengerti mana yang halal, mengerti mana yang haram, dan bertahkim kepada Quran dan Sunnah. Maka itulah kebahagiaan dia, itulah kesejahteraan dia, itulah nanti kunci dia mendapatkan sa'adah di dunia wa sa'adah fil akhirah. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, jangan sampai melalaikan Al-Quran, terutama pada syahrul Ramadan. Betul-betul rugi, betul-betul sengsara di masa-masa Ramadan seperti sekarang ini. Seseorang itu tidak pernah menyentuh Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, sungguh merugi. Momen Ramadan saja dia lewatkan begitu saja, padahal Ramadan merupakan syahrul Quran. Kaum muslimin yang awam sekalipun melantunkan ayat-ayat Quran, membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana kiranya dengan waktu-waktu selain Ramadan? Bagaimana kiranya dengan bulan-bulan yang lainnya? Tentu dia akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari Al-Quranul Karim. Akibatnya adalah al-abdalatul hiwayah, penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Ketika anda membaca keterangan-keterangan para ulama, keterangan-keterangan para masyayikh terkait dengan masalah asbabul inhiraf, sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan yang muncul di kalangan umat ini, atau di kalangan kaum muslimin, atau di kalangan syababul muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin, anda akan dapat penyebab penyimpangan yang terbesar adalah tarkul kitab wa sunnah, dikarenakan dia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, momen Ramadan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa meraih pahala besar dengan tilawatul Quran, dan momen yang terpenting untuk kita bisa membiasakan diri dengan Al-Quran, dengan tilawahnya, dengan amalnya, dengan tadaburnya, dengan segala sesuatunya sebagai langkah untuk keistiqomahan kita di atas Al-Kitab Sunnah, di atas Islam yang mulia ini, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan upaya menjauhkan diri dari berbagai macam asbabul inhiraf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sisa-sisa hari Ramadan yang sebentar lagi mau selesai, Kita sekarang sudah di hari yang ke-18, menyisakan 12 hari lagi maksimal, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk tilawatul Quran, untuk tadabbur Quran, untuk faham, memahami ma'anil Quran, dan untuk mengamalkan isi kandungannya sebagai upaya untuk teguh sabat di atas agama yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Nakfir huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ana hikir terkait dengan baca Quran di sela-sela rakaat-rakaat tarawih. Jadi yang perlu difahami fadinasakumullah, tidak ada amal apapun yang dikhususkan dalam syariat terkait dengan sela-sela tarawih, sela-sela rakaat dalam at-tarawih. La zikir khusus, wala amal khusus, wala syih. Yang ada hanya sholat tarawih. Sehingga ketika jeda waktu antara dua rakaat dengan dua rakaat yang berikutnya, maka kembali kepada masing-masing insan yang mau berzikir, yang mau baca Al-Quran, yang mau beristighfar, yang mau berkara mubah, tafadhal. Ketika dia memilih untuk tilawatul Quran, tentu adabnya tidak boleh melakukan yang namanya iza, menyakiti yang lain, mengganggu yang lain. Ketika dia punya suatu keras ganti gitu, mengganggu yang lainnya. Adalah ya, saat terawih, ada di luar terawih. Tilawatul Quran amrun marhubun fiha. Perkara yang sangat dianjurkan. Tetapi iza'ul Qur'an, iza'un nasi bi tilawatik, ini perkara yang tercela, amr mazmum. Mengganggu orang lain dengan bacaan Quran kamu tercela. La fi tarawih wala fi ghairi tarawih. Sehingga kalau mau baca maka diperdengarkan untuk diri sendiri. Ya, orang gemeng gitu. Jadi ketika masing-masing baca suara jadi apa namanya, ada suara gimana bahasanya? Mendengung di masjid, labas. Memang itu konsep masyarakat baca Al-Quran ya. Artinya sama-sama tidak terganggu. Tapi ingat, jangan diyakini adanya sunnah tilawatul Quran di tengah-tengah rakaat tarawih. Tidak ada ya. La zikir, wala du'a, wala tilawatul Quran, wala mau'idah, wala isyai. Tidak ada. Yang ada hanya salat tarawih. Barakallahu. Adalah? Nah, jadi saya mau anak panjangkan. Saya menyaksikan, wah, sudah semakin tipis kuatnya ini. Nah, tapi jangan berat saya, orang saya mau berjibit ya, Pak. Ya, enggak ada kuatnya gitu. Lihat antum, semakin turun, semakin terjuk, wah, semakin bahaya ini. Nampaknya pengaruh kopinya sudah habis. Ya. Nah, jadi saya segerakan dan saya percepat supaya tidak mengganggu antum. Karena antum mau beristirahat. Nah, tafadhalu hafizakumullah. Sudah saya berhenti dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim.